Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan seputar iyadatul marda, menjenguk orang-orang sakit, dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Sisa beberapa bab lagi. Adapun bab yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu man kariha lil'aidi an yanzura ila al-fuduli min al-bait. Bab man kariha lil'aid an yanzura ila al-fuduli min al-bait. Bab membahas tentang seseorang, dalam hal ini orang yang sakit, yang tidak suka bagi si pengunjung ketika si pengunjung melihat-lihat yang tidak perlu dari bagian rumahnya. Tidak disukai, karohah, bagi seorang pengunjung ketika dia mengunjungi orang sakit kemudian dia melihat bagian-bagian rumah yang seharusnya tidak dia lihat, tidak perlu untuk dia lihat-lihat. Al-karohah huna littahrim. Karohah yang dimaksudkan dalam judul bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari di sini maksudnya adalah pengharaman. أي أن هذا من الأمور المحرمة التي ينهى عنها المسلم. أن هذا من الأمور المحرمة التي ينهى عنها المسلم. Maksudnya adalah perkara ini, melihat-lihat bagian rumah ketika dia mengunjungi sebuah rumah, dia lihat-lihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, ini merupakan perkara yang haram, yang mana seorang muslim dilarang untuk berbuat hal tersebut. Fa inna an-nazar babu syarrin 'ala al-insan. Fa inna an-nazar babu syarrin 'ala al-insan. Idza nazara ila al-fudul wa ila ma la yubahu lahu an-nazaru ilaih. Karena melihat-lihat merupakan pintu kejelekan bagi seseorang, merupakan pintu kejelekan ketika dia mulai melihat-lihat. Tetapi yang dimaksud adalah idza nazara ilal fudul wa ila ma la yubahu lahu an-nazaru ilaih. Yang dimaksud adalah ketika dia melihat-lihat pada sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, atau dia melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya untuk melihat kepadanya. Jadi ketika seorang masuk rumah dalam rangka mengunjungi orang sakit, kemudian dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, maka ini merupakan perkara yang haram, merupakan pintu yang mana dia akan terbawa kepada kejelekan-kejelekan berikutnya. Ini makna dari judul bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Fafi hadha tanbihun ala ahammiyati hifzil basar. Maka di sini ada tanbih, peringatan kepada kita semua, kaum muslimin. Fafi hadha tanbihun ala ahammiyati hifzil basar. Terdapat peringatan untuk menjaga pandangan bagi setiap muslim, agar dia menjaga an-nazar, pandangannya. Walaysa hadza amran khassan bil 'aidi lil marid. Walaysa hadza amran khassan bil 'aidi lil marid. Perkara ini tidak dikhususkan atau larangan ini tidak dikhususkan bagi seseorang yang mengunjungi orang sakit. Walakinnahu fi hadzal maqam akan tetapi pada maqam yang seperti ini, pada momen yang seperti ini, al amru fihi ashna pada momen yang seperti ini, pada waktu atau maqam yang seperti ini, maka perkaranya lebih buruk lagi daripada selain waktu tersebut. Li'annahu indama 'ada maridan, li'annahu indama 'ada maridan al-marid yudhakkiruhu bil akhirah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya seseorang ketika dia mengunjungi orang sakit, maka sakit dan juga orang yang sakit tersebut akan mengingatkan si pengunjung tadi atau semua yang ada di situ kepada akhirat, kepada kehidupan akhirat, dan kemudian seseorang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Maka peringatan untuk menjaga pandangan dalam bab ini meliputi semua kaum muslimin dalam segala hal, pada setiap keadaannya, baik mengunjungi orang sakit atau tidak dalam keadaan mengunjungi orang sakit. Tetapi fi hadzal maqam, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seseorang mengunjungi orang sakit, maka perkara melihat-lihat atau fudul tadi, melihat-lihat sesuatu yang tidak perlu dia lihat, di sini ashna, di sini perkaranya lebih buruk. Kenapa? Karena pada saat seharusnya dia mengingat akhirat, pada saat yang mana di situ dia diingatkan kepada kehidupan akhirat, kemudian pada saat-saat seperti itu dia gunakan untuk melihat-lihat perkara yang haram, maka ini perkaranya ashna, lebih buruk lagi. Jadi bab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala meliputi semua kaum muslimin secara umum dalam segala hal, tetapi terkhusus, lebih khusus lagi adalah ketika dia mengunjungi orang sakit, seperti yang tadi telah disebutkan. Fahada adabun min adabi 'iyadatil marid. Maka ini merupakan salah satu adab, ditambahkan kepada yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari tentang adab-adab ziaratul marid atau 'iyadatul marid. Maka di sini ada adab yang lain, yaitu tidak melihat-lihat sesuatu yang tidak perlu dia lihat. Dia menjaga pandangannya, tidak melihat-lihat kepada perkara yang haram atau fudul dari rumah tadi. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan asar, qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mushir عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رحمه الله تعالى beliau mengatakan دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang mengunjungi orang yang sakit. ومعه قوم, datang bersama beliau sekelompok orang. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang mengunjungi orang sakit dengan sekelompok orang yang lain. Artinya dia membawa rombongan, tidak sendirian. Ma'ahu qaumun ay ma'ahu jama'ah, bersama jama'ah, bersama orang-orang dalam rombongannya. Wa hadza fihi anna 'iyadatal ikhwan yumkin an takuna bimajmu'atin fihi anna 'iyadatal ikhwan yumkin an takuna bimajmu'ah. Di sini menunjukkan bahwasannya mengunjungi orang sakit tidak harus sendiri, diperbolehkan pula datang dengan majmu'ah, dengan sekelompok orang, dengan rombongan. Tetapi tentunya diperhatikan sebagaimana adab yang sudah pernah kita pelajari, bagaimana keadaan orang sakit tersebut. Ketika dia menyanggupi, maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di sini datang membawa jamaah. Qala ma'ahu qaumun, datang mengunjungi orang sakit dengan jamaah qaum. Qala wa fil baiti imra'atun, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan sekelompoknya datang mengunjungi orang sakit. Wa fil baiti imra'atun, dalam keadaan dalam rumah tersebut ada imra'ah, ada seorang wanita. Fil bait ay fi dakhilil bait, maksudnya di dalam rumahnya orang sakit tersebut. Fi dakhilil bait wa yakunu imma babun maftuh aw nafidatun maftuha aw nahwa dhalik, datang mengunjungi orang sakit di dalam rumah, kemudian terlihat di dalam rumah tersebut ada seorang wanita, bisa jadi karena babun maftuh, karena ada pintu yang terbuka, kemudian terlihat di dalamnya, atau bisa jadi ada nafidatun maftuha, atau di situ ada jendela yang terbuka, kemudian terlihatlah seorang wanita, au nahwa dhalik, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan ada seorang wanita terlihat di situ. Wa fil baiti imra'atun. Al-muhim diterangkan dalam asar bahwasanya dalam rumah tersebut terlihat seorang imra'ah. Faja'ala rajulun minal qaumi yanzuru ila al-mar'ah. Faja'ala rajulun minal qaum yanzuru ila al-mar'ah. Maka salah satu dari sekelompok orang tadi yang mengunjungi, ada satu orang yang dia melihat perempuan tersebut, melihat wanita tersebut. Ja'ala yanzuru ila imra'ah, mengarahkan pandangannya kepada seorang wanita tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya ketika dia melihat bahwasanya orang tersebut melihat ke wanita tadi, lawin faqa'at 'ainuka kana khairan lak, mengajak bicara orang yang melihat wanita tadi, jika infaqat ay insyaqat, jika lepas atau copot matamu, kana khairan lak, itu lebih baik untukmu. Artinya ketika mata tersebut dicopot atau lepas dari wajahnya, itu lebih baik daripada kamu melihat kepada seorang wanita yang di dalam rumah tadi. Wahada min fiqhi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini merupakan fiqihnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Bagaimana dia memahami agama ini dengan pemahaman yang sangat dalam. Dia mengatakan ketika melihat seorang laki-laki melihat seorang wanita, beliau mengatakan seandainya mata itu lepas lebih baik untukmu daripada kamu melihat dan mengarahkan pandanganmu kepada wanita yang seharusnya tidak kamu lihat. Karena itu merupakan perkara yang haram, merupakan perkara yang haram. Sebagaimana banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga pandangannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dalam ayat yang lain tentang wanita, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Menjaga pandangan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak menjaga pandangannya, diarahkan pandangannya kepada perkara-perkara yang haram, maka dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bermaksiat melalui pandangannya tersebut. Maka ini menunjukkan pemahaman yang sangat dalam oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. ketika melihat seorang yang bermaksiat dengan matanya, dia langsung mengatakan lawin faqa'at 'ainuka kana khairan lak. Jika seandainya mata itu lepas, itu lebih baik daripada kamu mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang haram. Fa innal 'ain law istu'milat fil ma'siyah العين لو استعملت في المعصية فقد استعملت في غير ما خلقت له فقد استعملت في غير ما خلقت له العين لو استعملت في المعصية mata apabila digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala faqad istu'milat fi ghairi ma khuliqat lahu, maka sungguh mata tersebut telah digunakan kepada atau telah digunakan untuk sesuatu yang seharusnya bukan untuk itu diciptakan, karena mata diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk melihat perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk sesuatu yang membantu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipakai untuk bermaksiat, maka faqad istu'milat fi ghairi ma khuliqat lah. Fa yakunu 'adam wujudiha khairan min wujudiha. Fa yakunu 'adam wujudiha khairan min wujudiha. Maka ketika tidak digunakan pada tempatnya, maka tidak adanya lebih baik dibandingkan adanya. Oleh karena itu muncullah ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi diucapkan, "Law in faqat 'ainuka lakana khairun lak." Wa aidan hadza lahu aslun fi sunnah. Di samping dengan itu, di samping dari itu, itu juga merupakan perkara yang ada sunnahnya. Lahu aslun fi sunnah. Ada dasarnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi, selain yang tadi telah dijelaskan, hal tersebut juga berdasarkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain. Wa fi ghairihima, diriwayatkan pula dari selain sahihain. Anna man ittala'a ila baitin, man ittala'a ila baitin, ila baiti insanin, siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang, melihat isi rumah seseorang, faramahu bihasatin, maka penghuni rumah tadi melemparnya dengan batu. Faramahu bihasatin, melemparnya dengan batu. Fafaqa'a 'ainahu, maka mengenai matanya, kemudian matanya rusak atau lepas. Fala haraja 'alaihi, maka hal tersebut la haraja 'alaihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semakna dengan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang, kemudian penghuni rumah tadi melemparnya dengan batu dan mengenai matanya, kemudian matanya tidak bisa melihat, maka penghuni rumah tadi tidak bersalah. Atau dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasannya ketika penghuni rumah tadi mencolok matanya, mencongkel matanya, maka itu tidak mengapa baginya, diizinkan. Ini sebagaimana dalam hadis. Maka perbuatan atau ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi memiliki dasar sunnah, yaitu hadis Nabi yang telah disebutkan barusan. Law in faqat 'ainuka kana khairan lak. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini, yang mana maknanya sebagaimana disebutkan di awal bab tadi, meliputi seluruh kaum muslimin dalam hal apapun pada waktu kapanpun, tetapi hal tersebut lebih buruk lagi ketika terjadinya adalah pada saat seseorang mengunjungi orang sakit. Karena pada momen-momen tersebut seharusnya seseorang mendapatkan banyak pahala dari mengingat akhirat, dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dia sadari. Tetapi pada waktu tersebut dia malah bermaksiat dengan matanya. Disebutkan pula bahwasanya termasuk dalam hal ini adalah ketika seseorang mengunjungi orang sakit di rumah sakit-rumah sakit. Jadi disebutkan dalam asar ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengunjungi orang sakit di rumahnya. Kemudian ada seorang dari rombongan tadi yang melihat isi rumahnya, kemudian melihat seorang wanita. Maka sebagian syurahul hadis mengatakan termasuk dalam hal ini adalah ketika seorang mengunjungi orang sakit pada zaman kita sekarang di rumah sakit-rumah sakit, karena di situ terdapat yang lebih buruk lagi dibandingkan rumah orang sakit yang tadi disebutkan dalam asar. Maka hendaknya ketika seorang mengunjungi orang sakit, terkhusus di rumah sakit-rumah sakit pada zaman kita sekarang ini, hendaknya dia lebih menjaga pandangannya, karena di situ terdapat banyak sekali wanita-wanita yang tabarruj, yang seharusnya seorang menundukkan pandangannya, karena pada saat itu adalah dia ingin mendapatkan pahala, dia ingin mengingat akhirat. Tetapi janganlah seorang malah bermaksiat pada waktu yang seharusnya dia tidak bermaksiat. Baik, ini asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam bab yang diberi judul oleh beliau rahimahullahu taala, babu man kariha lil a'id an yanzura ila al fudul min al bait. Baik, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang asar tersebut, هذا الأثر وما سبقه من النصوص والآثار تدور حول موضوع واحد وهو عيادة المريض. أثر ini dan juga yang sebelum-sebelumnya berputar pada satu pembahasan, yaitu عيادة المريض, menjenguk orang sakit. وأنها من القربات التي يؤجر عليها من عاد مريضا. Bahwasanya itu merupakan perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjenguk orang sakit. Kama sabaqa fil ahadits as-sabiqah, sebagaimana telah lewat dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Wa minha, di antaranya adalah ma sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fadli 'iyadatil marid. Fa qawlihi alaihi salatu wasalam man 'ada maridan nadahu munadin an tibta wa taba mamshak وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ نُزُولًا. Di antaranya adalah hadis tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Sudah kita baca pada beberapa hadis yang lalu, yaitu sabda Nabi SAW, مَنْ عَادَ مَرِيضًا, barang siapa yang menjenguk orang sakit, نَادَهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ نُزُولًا, akan dipanggil bahwasanya dia telah baik dalam berbuat, telah bagus arah jalannya, dan dia telah menyiapkan tempatnya di al-jannah. Wa syartul iyadati an yaqsuda biha al-'abdu as-sawab wa ada' al-huquq al-imaniyah. Kemudian diingatkan oleh beliau, syarat dari menjenguk orang sakit adalah dia meniatkan karena mengharapkan pahala dan juga menunaikan hak-hak imaniyah sesama muslim. La yaqsudu biha mujamalatan linnasi fahasab. Jangan seseorang ketika menjenguk orang sakit hanya meniatkan karena mujamalah saja, karena tidak enak dengan kawannya. Jangan hanya itu yang dia niatkan. Wa innama yaqsudu biha wajhallah wad-daral akhirah. Seharusnya yang dia niatkan adalah tentang kehidupan akhirat dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami bi huquqil ukhuwah al imaniyah, dan juga dia niatkan karena itu merupakan hak ukhuwah al imaniyah, ثم قال رحمه الله تعالى والصالحون من عباد الله في عيادتهم الأجر الكثير. Orang-orang saleh di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyungguh mereka pahalanya adalah pahala yang banyak. Wa ammal fussaq, adapun orang-orang fussaq, orang fasik, al-mujahiruna bil ma'asi, orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, fala yamna' min 'iyadatihim lil maslahah. Maka tidak mengapa untuk menyungguh mereka, para fussaq yang mujahirun bil ma'asi, tidak mengapa untuk menjenguk mereka dalam rangka meniatkan kemaslahatan di balik itu. Idza kana fasiqan murtakiban lil ma'asi yu'adu wa yunsah, yaitu ketika diniatkan, ketika menjenguknya adalah untuk menjenguk dan menasihati. Yubayyin lahu annal insan la yanala mahabbatallah illa bi ta'atihi Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dijelaskan ketika menyuruh orang fusak tersebut bahwasannya tidaklah seseorang dapat meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika dia mentaatinya. Wa yubayyin lahu qusura, dan juga dijelaskan di situ kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Hendaknya dia bertaubat dari kefasikannya. Hendaknya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, hendaknya dia meninggalkan secara keseluruhan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, istasmir baqiyata hayatika fi tha'ah. Jadikanlah sisa hidupmu ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wandam ala ma farratta fi jambillah, dan menyesallah engkau dari apa yang telah kamu berkurang-kurang, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yajma' bainal 'iyadati wan nasihati lahu, maka dengan ini dia telah mengumpulkan antara mengunjungi orang sakit dan menasihati orang sakit, karena ketika itu dalam kondisi yang fasik. Fala'allahu yahtadi bisabab an-nasa'ih allati yasma'aha min hadzal 'a'id lahu al-mukhlis lahu bin-nasiha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya karena sebab nasihat-nasihat yang dia dengar dari si pengunjung tersebut, karena dia melihat bahwasannya si pengunjung tadi tulus dalam menasihatinya. Wa yuktabu lahul ajr, maka dari itu dia akan mendapatkan ajr, akan ditulis untuknya al ajr, karena dia datang mengunjungi orang sakit karena kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjenguk dan menasihati. Maka ini tidak mengapa. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا فدعاه الى الاسلام. Sebagaimana sudah kita lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak Yahudi, maka diajak kepada Islam. Fastajaba lahu, kemudian dia menerima keislaman tersebut. Wa syahida asy-syahadah, bersyahadat, syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari an-nar, kama sabaqa qariban, sebagaimana belum lama kita lewati. Li'annahu kharaja minal yahudiyyah al-muharrifah al-batilah, karena dia keluar dari agama Yahudi yang batil, yang telah diselewengkan dari ajaran yang sebenarnya. Ila dinil Islam al-haq, dia keluar dari Yahudiyah yang batilah, muharrifah, kepada dinul Islam yang haq. Fa'anqadahu Allahu minan nar, maka dia selamatkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari an-nar. Atas dasar itulah Nabi SAW bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Asyahid adalah setelah beliau mengatakan bahwasanya menjenguk orang-orang saleh memiliki keutamaan yang besar, tetapi menjenguk orang-orang fusak pun diperbolehkan dengan syarat tersebut karena ada kemaslahatan, mengharapkan kemaslahatan. Wa amma, beliau melanjutkan, wa amma idza lam tanfa' an-nasiha fil mubtadi' wal 'asi fayuhjar. Namun orang fusak ataupun mubtadi' yang mereka terang-terangan dan tidak memiliki rasa malu dalam kemaksiatannya, tidak mau menerima nasihat-nasihat, maka yang seperti ini mereka yuhjar, mereka dibiarkan tidak dijenguk. Dan di situ ada dua faedah. Yang pertama adalah dalam rangka mendidik orang fusak tadi. Yang kedua adalah sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan fasik tersebut. Fayuhjar, maka dihajar, tidak dijenguk. Wayuhadzar minhu, diperingatkan orang-orang darinya. Idza kana mu'linan fujurahu, apabila dia terang-terangan dalam fujurnya, dalam kemaksiatannya. Wada'iyan ila bid'atih, bahkan dia mengajak orang lain kepada kebid'ahannya, kepada kemaksiatannya. Wadzalika, hal tersebut, liya'rifahu an-nas, agar orang-orang tahu. Wayahzaruhu, fayaslamu min syarrih, agar kemudian mereka menghindarinya dan kemudian selamat dari kejelekannya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan sisanya dengan membaca asar yang berikutnya biiznillah pada pertemuan yang akan datang. Jadi khulasahnya adalah bahwasanya pembahasan ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, dan itu merupakan perkara yang mencakup seluruh kaum muslimin pada keadaan apapun, tetapi pada keadaan seseorang yang menjenguk orang sakit ini lebih buruk lagi jika terjadi, karena perkaranya adalah perkara mengingat akhirat, perkara mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang mendukung untuk bermaksiat. Kemudian tadi syarih juga menjelaskan kepada kita bahwasanya menjenguk orang-orang saleh memiliki keutamaan yang besar, adapun menjenguk orang fusak maka dilihat keadaannya, ada tafsirnya. Jika dia dirasa bisa dinasehati maka dijenguklah dan dinasehati. Ketika dia terlihat terang-terangan tidak mau dinasehati, maka janganlah dijenguk, sebagai peringatan bagi orang lain dan juga sebagai hajar dan juga takdib, hukuman untuk orang sakit yang fasik tadi. Barakallahu fikum. Naqtafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.